Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Tafsir Al-Misbah. Kembali bersama saya Alvin Adam di Metro TV. Kemarin kita sudah membahas surat ke-36 itu surat Yasin. Sekarang kita akan melangkah ke ayat-ayat selanjutnya. Itu ayat 51 sampai dengan 61. Tentunya bersama Bapak Quraisy. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Udah makin dekat dengan dekat Ramadan kita kembali. Akhir. Mudah-mudahan kita sampai pada ujung Ramadan ya Pak, insya Allah ya. Dan bersama kita juga ada saudara kita, saudara sesama Islam ya. Kita sebutnya itu istilahnya, ada Atta Halilintar. Sehat Atta? Sehat, Alhamdulillah. Terima Atta kasih. Ini generasi muda YouTubers. Yeah. Nah untuk lebih jelasnya lagi, langsung kita berikan kesempatan pada Bapak Quraisy untuk mulai kajian kita kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan kita tentang surat Yasin ini. Ayat-ayat yang lalu itu berbicara tentang bukti-bukti kuasa Allah. Di mana bukti-bukti kuasanya itu menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa dan bahwa Dia Maha Kuasa menciptakan lagi manusia yang telah mati untuk hidup dan menerima balasan yang setimpal. Itu ayat-ayat yang lalu. Orang-orang ini sudah diberi keterangan yang sedemikian jelas. Mereka masih tetap tidak percaya. Bahkan pada akhirnya mereka berkata begini. Kapan itu terjadi? Ya kan? Oh itu akan ada kiamat buktinya. Enggak, kapan tadi terjadinya itu? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin. Coba kamu tentukan kapan itu. Kalau memang kamu benar, pasti kamu berikan kepada kami. Pertanyaan mereka ini bukan pertanyaan yang bermaksud mencari jawaban. Karena ayat-ayat yang lalu sudah memberikan jawaban dan sekian banyak ayat yang sudah menjelaskan bahwa tidak seorang pun yang mengetahui kapan jadi. Karena itu tidak dijawab pertanyaan mereka. Di sini dikatakan mereka itu tidak menanti. Kecuali kedatangan kiamat itu dengan adanya teriakan yang keras. Maksudnya dibunyikannya sangkakala. Sehingga semua yang ada, yang hidup di alam raya ini wafat. Kecuali yang dikehendaki Tuhan untuk tidak wafat. Ya. Salah satu yang dikehendakinya tidak wafat waktu itu adalah peniup trompet. Itu datang sedemikian mendadak sehingga kedatangannya mereka tidak sadari mereka sedang bertengkar. Tiba-tiba datang, boleh jadi pertengkarannya itu menyangkut bisnis. Wah, ya kan? Betul. Lagi di pasar ini, boleh jadi pertengkarannya itu lagi menyangkut negosiasi ya, gitu ya. Jadi sama sekali tidak terduga oleh mereka bahwa itu datang. Ada contoh kecil barangkali yang kita bisa ambil. Contoh kecil yang tidak persis sama dengan itu. Kalau gempa, kita tidak sadar. Langsung datang kan. Tsunami langsung datang. Sekian banyak orang yang tidak berhasil untuk mengelak. Jadi dikatakan kiamat itu, trompet itu datang tiba-tiba. Tidak ada yang menduga, mereka masih bercanda, mereka masih bertengkar. Oke. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin. Sekali lagi saya katakan tidak dijawab karena sebenarnya sesuatu yang pasti Anda tidak perlu terlalu tanya kapan datang. Yang perlu Anda tanyakan diri Anda apa yang Anda persiapkan untuk datang. Ya kan? Sudah pasti datang mau siapkan apa? Nah, kita lanjutkan. Maka ditiuplah sangkakala, maka semua yang ada di kubur bangkit menuju Tuhan. Nah, ini sangkakala kedua. Yang pertama, alam raya hancur, manusia yang ada di permukaan di kubur itu bangkit dari kuburnya menuju tempat perhitungan, menuju tempat berkumpulnya orang. Itu yang kemudian dinamai Padang Mahsyar. Padang tempat arena penghimpunan manusia. Oke. Yang dari kubur ini terus berkata begini, ya wailana. Saya terangkan, wail itu artinya kehancuran, kebinasaan. Dia berkata, wahai kebinasaan kami, hadirlah kamu sekarang. Apa maksudnya? Saya beri contoh. Kalau Anda sakit gigi, sudah tidak tahan, masih perlu diobati atau minta dicabut aja? Kepinginnya sih cabut biar hilang. Tapi sakit banget cabut aja. Cabut aja. Bagus. Karena saya pengalaman. Itu dia. Itu dia. Itu berarti kalau seorang sudah mencapai puncak dari rasa sakit. Dia bilang, kalau bisa saya mati aja deh. Iya. Biar datang aja itu supaya menghakiki saya. Nah, ini orang-orang itu berkata demikian. Datang, ya Allah, inilah yang dijanjikan dulu. Pasti kami nanti akan di ini. Wahai kebinasaan. Hadirlah sekarang, saya tidak mau tunggu lagi. Tidak perlu ada proses. Ya kan? Ya wailana, wahai kecelakaan kami. Hadirlah. Mereka sambil bertanya. Siapa yang membangkitkan kami dari... Ada orang-orang yang menerjemahkan ini, yang membangkitkan kami dari tidur kami. Itu berarti kalau diterjemahkan seperti itu, orang yang di dalam kubur itu bagaikan tidur. Pak, saya potong dulu sedikit ya, Pak ya. Kita akan rehat sejenak dan kita akan melanjutkan kajian ini setelah pariwara berikut ini, hanya di Tafsir Al-Misbah Fitur TV. Semua yang meninggal dunia, sejak manusia pertama sampai sekarang, sampai manusia terakhir yang akan meninggal, itu semua menanti di sana. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Kita masih mengkaji surat Yasin ayat 51 sampai dengan 61. Jadi dibangunkan dari tempat pembaringan. Nah, dia baring di situ. Ya. Di situ boleh jadi dia mengalami kenikmatan, di situ boleh jadi dia mengalami siksa. Tiba-tiba bertiup sangkakala bangun semuanya dari tempat pembaringan menuju suatu tempat yaitu arena perhitungan. Dia tapi ngerasanya kayak dia lagi hidup gitu. Memang dia hidup. Hidup. Memang hidup. Hanya hidupnya beda dengan hidup kita di dunia. Ya kan? Ya, oke. Kita lanjutkan. Ya. Satu hal lagi kecil yang kita mau lihat untuk memahami ini. Marqad terambil dari kata rukud. Rukud itu artinya tidur. Ada lagi dalam bahasa Arab dengan kata naum. Naum itu juga tidur. Tapi berbeda. Kalau rukud itu tidur yang panjang. Kalau naum itu tidur yang normal. Yang kayak kita biasa ya. Penghuni gua, cerita Ashabul Kahf. Itu dilukiskan wahum rukudun. Mereka itu tidur berkepanjangan berapa lama? 300 tahun. Tapi kalau kita tidur, berapa lama Anda tidur sehari? 8 jam. Oh, oke, okay. Katakanlah 12 jam. Singkat, tidak sampai. Iya kan? Ya. Allah dilukiskan oleh Al-Quran, dia tidak disentuh oleh kantuk, tidak juga oleh tidur. Tidur yang dilukiskannya itu dengan naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidur yang sedikit pun tidak menyentuhnya, kantuk pun tidak menyentuhnya, apalagi tidur yang panjang. Ini mereka itu tidurnya lama sekali. Mereka berada di sana lama sekali di tempat pembaringan itu. Karena memang semua yang meninggal dunia sejak manusia pertama sampai sekarang, sampai manusia terakhir yang akan meninggal, itu semua menanti di sana. Oke, kita lanjutkan. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat pembaringan kami, baru mereka berkata, inilah yang dulu dijanjikan oleh Tuhan melalui penyampaian para nabi. Sungguh benar pada nabi. sudah disampaikan kan oleh Allah bahwa akan ada kehidupan di akhirat. Nabi sudah menyampaikan ada ini dan itu. Di sana mereka sadar. Ini dia yang disampaikan dulu oleh Tuhan. Ini dia. Oke. In kanat ila sahatan wahidah fa idzahum jami'un ladaina muhdharun. Dia itu, kejadian itu hanya satu kali teriakan trompet itu, maka tiba-tiba mereka semua berkumpul untuk datang kepada kami untuk diadili, dihadirkan untuk diadili. Maka pada hari ini tidak satu jiwa pun dianiaya sedikit pun. Aniaya itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tetapi saya ingin tambah, kalau Anda menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, bukan pada tempatnya, tetapi itu menyenangkan yang bersangkutan dan itu baik, apa itu aniaya atau tidak? Bukan. Bukan aniaya. Anda punya hak 1 juta setiap bulan. Saya kasih Anda 900 ribu. Bukan pada tempatnya. Iya kan? Ya. Tapi kalau saya kasih Anda 1 juta 100. Bukan pada tempatnya. Tapi itu menggembirakan Anda. Bukan tidak. Karena itu zulum, penganiayaan diartikan sebagai lawan ketidakadilan. Ketika itu tidak ada satupun yang teraniaya. Kita break dulu sejenak dan kita akan lanjutkan kajian ini tentunya setelah beberapa pariwara berikut ini. Pada prinsipnya, seorang itu masih diterima tobatnya selama nyawanya belum sampai ke kerongkongan. Kembali di Tafsir Al-Misbah masih bersama Bapak Quraish Shihab, ada Atta Halilintar juga. Jadi enggak usahlah kita membayangkan terlalu yang seperti apa ya. Sesuatu yang menyenangkan saja Pak ya. Ini lebih dari itu gitu ya. Kita kembali ya, kita kembali. Fi dhulalin 'alal ara'iki muttaki'un, mereka itu berada di dalam wadah naungan. Kita lihat sekarang lagi. Kalau Anda duduk di suatu tempat ada naungan. Seandainya Anda duduk di ruang terbuka, masih bisa kena panas matahari atau tidak? Pasti. Iyalah. Iya kan? Panas matahari, Anda berada di naungan, sebentar matahari datang Anda kepanasan. Iya. Iya. Tetapi kalau Anda berada dalam ruangan yang ternaungi, masih bisa kena panas atau tidak? Ternyata tertutupi. Iya, tertutup. Ya. Masih kerasa kadang. Terasa panas atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Karena Anda terus berada di dalam naungan. Iya. Nah, ini yang ingin digambarkan. Fi zilalin, di dalam naungan. Kemanapun Anda berkeliling di dalam itu, Anda terhindar dari teriknya panas. Ya toh? Ya. Walahum fiha fakihatun walahum mayadda'un. Mereka itu juga di dalam sorga itu memperoleh buah-buahan, bahkan mereka itu memperoleh apa yang mereka inginkan. Minta apapun dikasih. Minta apapun, apapun yang Anda inginkan. Sebelum sampai ke sana, bagus ini Anda berkata apapun. Kita akan kembali ke sana melihat bagaimana itu penghuni sorga. Yang pertama dulu, dia katakan mereka memperoleh buah-buahan. Biasanya kita kalau makan ada nasi, belum tentu ada buah. Iya. Tapi kalau dinner, makan, kalau ada buah pasti ada sebelumnya. Pasti ada nasi. Nah, di sini sebut, mereka dapat buah-buahan. Selain buah-buahan dapat enggak? Pasti dapat, pasti dapat, ya kan? Buah-buahan saja yang biasanya menjadi makanan penutup, ya kan? Mereka dapat. Nah, Nah, baru dia katakan, dan mereka memperoleh apa yang mereka inginkan. Nah, sekarang kita lihat lagi ini apa yang mereka inginkan. Bisa jadi mereka ditawari tempat yang lebih baik, mereka tidak akan inginkan itu. La yabghuna anha hiwala. Mereka sudah tidak mau pindah ke tempat lain. Karena apa? Sudah terlalu puas dengan apa yang mereka inginkan. Jadi siapapun yang masuk sorga, walaupun dia lihat ada tempat yang di atas yang lebih tinggi, dia kata, sudah deh, saya sudah senang di sini, tidak mau pindah lagi. Sudah puas gitu ya. Sudah puas dengan itu. Ya kan? Jadi jangan lantas berkata, bagaimana kalau mereka inginkan dari lihat Nabi? Gitu. Mereka tidak akan inginkan itu, karena sudah puas dengan di sini. Enak ya? Mudah-mudahan kita masuk surga. Di pinggiran pun insya Allah sudah puas kita. Lalu Daud. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salam. Ucapan yang bersumber dari Tuhan yang Maha Pengasih. Kita lihat salam itu apa? Perhatikan. Kita bisa dalam bahasa Indonesia selamat. Ya, selamat pagi, selamat ini. Kan dari kata selamat. Selamat itu Anda ucapkan pada dua situasi. Boleh jadi karena Anda terhindar dari bahaya. Ya. Tabrakan. Alhamdulillah dia selamat. Tidak luka, ya. Terhindar dari bahaya. Bisa juga Anda ucapkan selamat kepada orang yang memperoleh sesuatu yang indah. Indah. Oh, selamat ya, Anda lulus. Selamat. Ya. Selamat yang pertama, selamat pasif. Ya. Selamat yang kedua, selamat aktif. Pasif, Anda terhindar. Aktif, Anda memperoleh sesuatu. Sekarang di sini dikatakan salamun. Salam. Keselamatan. Mereka terhindar dari neraka. Selamat Anda terhindar dari neraka. Dan salamun Anda memperoleh sorga. Siapa yang terhindar dari neraka dia selamat. Siapa yang masuk sorga dia selamat. Ya kan? Salamun. Ada yang pernah bertanya begini. Kok dia tidak bilang assalamualaikum? Kita kan bilang assalamualaikum. Okay. Ucapan kita assalamualaikum itu adalah doa kepada Allah. Ya Allah, anugerahi orang ini keselamatan. Doa kan? Ya, betul. Allah di sini tidak berdoa. Dia mau doa sama siapa? Di sini dinyatakannya keselamatan buat mereka, bukan doa. Keselamatan buat mereka yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau keselamatan yang bersumber dari Anda belum tentu sempurna. Tapi kalau salamun itu ucapan dari Allah, maka itu pasti terlaksana. Satu hal lagi, Allah itu kalau hendak mewujudkan sesuatu, dalam ayat ada dikatakan innama qawluhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Ucapannya kalau dia menghendaki sesuatu hanya berkata jadilah maka jadilah. Jadi ini berarti yang masuk ke sorga itu pasti akan mendapat keselamatan yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala yang sumbernya maha sempurna. Salamun qawlam mir rabbir rahim, dari Tuhan yang maha pengasih. Dilanjutkan, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wahai orang-orang yang berdosa, menyingkirlah kamu di suatu tempat tersendiri. Ini kan tadi sudah dihimpun kan dari ini, kumpul semua di padang mahsyar. Terus Allah berfirman, "Hei, yang durhaka minggir tersendiri." Yang taat minggir sendiri. Jadi mulai dari saat ini sudah kelihatan ada pemisahan antara orang baik dan orang buruk. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dia tidak berkata pokoknya semua yang durhaka. Yang ini itu nanti lagi di dalam riwayat ada dikatakan yang durhaka dibagi-bagi lagi. Oh ini durhaka sama orang tuanya, kamu baris di sini. Oh ini durhaka begini, kamu baris di sini. Ini durhaka begini. Sehingga terpisah-pisah, orang yang durhaka pun terpisah-pisah. Orang yang anu juga, orang yang taat juga terpisah-pisah. Itu sebabnya ada dikatakan bahwa nanti ada pintu-pintu sorga. Ada pintu sorga yang namanya Ar-Rayyan. Rayyan itu orang yang puas karena tadinya kehausan, terus dia minum dan puas. Itu dimasuki oleh orang yang berpuasa. Hidupnya dia puas. Udahlah kamu minum, ini pintu masukmu, jalur masuk dia. Ada 8 pintu sorga. Itu tingkatannya, Pak. Apa bisa jadi tingkatan, iya. Bisa tingkatannya sama tapi pintunya beda-beda. Iya, iya kan? Baik Pak Quresh, kita potong dulu sejenak lagi. Karena semakin seru kita bahasnya kalau udah begini ya. Keingin tahunnya makin banyak. Kita rehat sejenak dan kita kembali saat lagi di Tafsir Al-Misbah. Tentunya hanya di sini di Metro TV. Dunia ini tidak ada artinya buat Tuhan. Kalau dunia ini berarti buat Tuhan, dia tidak akan memberikan seteguk air kepada orang yang durhaka padanya. Kembali di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Sekarang kita berikan kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya. Silakan lihat di layar televisi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Fahmi Pratama. Saya dari mahasiswa Trisakti. Saya ingin bertanya, mengapa sih Allah menciptakan kiamat? Padahal Allah sudah menciptakan dunia ini sangat-sangat bagus. Mengapa Allah menghancurkan dunia yang sudah telah dibuatnya? Itu aja sih yang pengen saya tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pemirsa. Ya, terkait dengan masalah kiamat, Allah sudah memberikan banyak kan Pak ya. Banyak, maksudnya gini, sudah memberikan kemudahan yang banyak pada manusia untuk hidup, untuk bertobat, untuk kemudian berbuat baik dan lain-lain. Lalu Allah sudah memberikan kesempatan juga untuk alam dikaryakan lah semampunya. Sudah bagus, sudah indah, tapi kenapa Allah masih membuatnya hancur, Pak, gitu loh. Ini pertanyaan dari pemirsa. Kita beri ilustrasi. Ya. Ada satu orang miskin. Uangnya pas-pasan. Ada rumahnya. Dia akan rela dengan rumahnya. Karena dia tidak mampu untuk merenovasi. Ya. Ya. Ada satu orang kaya raya. Rumah yang dihuninya sudah amat bagus menurut ukuran orang lain. Tapi dia mau bangun yang jauh lebih bagus. Apa yang dilakukannya? Dia hancurkan rumah itu. Ya kan? Supaya mendapat yang lebih bagus. Nah sekarang begitu dunia. Dunia indah, sudah bagus. Ya kan? Tetapi Tuhan mau yang lebih bagus. Maka dia ganti bumi ini dengan bumi yang baru. Dia ingin memberikan sesuatu yang terbagus buat hamba-hambanya yang taat. Maka dia bangunkan rumah. Ini dia, itu kira-kira ilustrasinya seperti itu. Itu sebabnya ada dikatakan, dunia ini tidak ada artinya buat Tuhan. Kalau dunia ini berarti buat Tuhan, dia tidak akan memberikan seteguk air kepada orang yang durhaka padanya. Tidak ada artinya dunia. Apa sih artinya dunia ini? Ya. Nah, begitu orang yang taat kepada Allah, tidak ada artinya. Ini hanya sementara ya. Bakal habis ada di sana yang jauh lebih indah. Sehingga dia berbuat kebaikan supaya Allah memberikan dia yang lebih baik. Maka untuk itu hancurkan semuanya ini. Tidak ada artinya, terlalu jelek ini. Ada di sana yang lebih bagus. Kira-kira seperti ya. Itu ya. Seperti jadi itu jawaban dari Pak Quresh ya. Ya. Aku mau nanya lagi nih, Pak. Boleh, Pak. Kan aku ini punya saudara banyak ya. Jadi, 11 Pak saudaranya. 11 bersaudara. Bagus, saya 12. 12? Pak, Pak Quresh lebih lagi. 12 Pak. Soalnya kan kalau di zaman dulu mungkin banyak ya, yeah. Nah, zaman sekarang kan sedikit ya. Nah, sekarang kekhawatirannya ayah saya itu adalah ketika nanti kita di akhirat nanti, ya syukur-syukur lah 11-11 masuk surga gitu ya Bang ya. Misalnya ada di antara 11 itu misalnya anggaplah sebagian tidak masuk surga. Bisakah saudaranya menyelamatkan saudara lainnya yang masuk ke neraka? Semua datang sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan. Tidak ada itu istilah. Tolong deh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun nabi yang agung yang dicintai Allah berpesan kepada putrinya, "Hai putriku Fatimah, saya tidak bisa tolong kamu." Betul, betul. Masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Kecuali saya mau beri supaya ini. Seandainya dia beriman. Ayahnya beriman. Anaknya beriman, ayahnya taat kepada Allah, anaknya taat kepada Allah. Tetapi ketaatan ayahnya melebihi ketaatan anaknya. Jadi kan tempatnya mesti berbeda. Nah, kalau begitu bisa jadi ayahnya bermohon pada Allah, Allah menjadikan anaknya ini bersama-sama dia. Oh, tapi itu bisa? Bisa. Oh. Kenapa? Itu tadi, seorang itu selalu ingin bersama yang dicintainya. Ada harapan untuk itu. Ah, ini ayah kan mengharap. Iya, betul. Terus tadi di sini, segala apa yang diharapkan dia peroleh. Maka Allah menaikkan derajat anaknya demi ayahnya. Oh. Bisa juga terbalik. Anaknya lebih hebat, ayahnya. Oh, iya. Anaknya bilang, kesian ayah saya ingin gabung dengan dia. Gabung. Nah, itu sebabnya juga Nabi bersabda, kelak di hari kemudian seorang itu akan bergabung bersama yang dicintainya. Jadi carilah kekasih yang Anda cintai, yang taat pada Allah. Terus Allah menyatakan lebih jauh kepada orang-orang yang durhaka ini. Alam a'had ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Hai putra-putri Adam, manusia. Bukankah saya sudah pernah berpesan kepada kamu, jangan patuh pada setan. Allah sejak di sorga, sebelum Adam turun ke bumi, Allah sudah menyatakan, hai Adam, hati-hati dari ini. Ini musuh kamu. Hai manusia, anak cucu Adam, jangan sampai setan mempengaruhi kamu sehingga kamu terusir dari sorga. Sekian banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan, berpesan bahwa Allah sebenarnya sudah beritahu kita bahwa setan itu jahat. Setan itu menjerumuskan. Tapi kenapa kamu mau terjerumus? Kenapa mau kamu ikuti? Ya toh, boleh jadi nanti di hari kemudian, di ayat yang lain ada dikatakan, manusia ini yang mengikuti setan, mengikuti rayuannya, ya Allah, ini setan, gara-gara setan ini mata saya begini, ya kan? Nyalakan. Bisa begitu. Tahu setan menarik diri. Ya Allah, saya cuma ngajak dia, dia sebenarnya kalau mau bisa bertahan. Kenapa mau? Ya. Kenapa mau? Pak Pres, pertanyaan yang mungkin agak ini ya Pak. Kan Nabi Adam waktu di surga, ya, digoda, ya, oleh setan. Apakah nanti orang yang sudah berada di surga, sudah mendapatkan apa yang berganjaran berdasar amal ibadah dan perbuatannya yang baik, akan masih bisa diganggu lagi? Seperti yang di... Bagus, bagus. Kita break dulu ya Pak ya. Kita break dulu. Kita break dulu saja dan kita akan lanjutkan saat lagi di Tafsir Al-Misbah Mitra TV. Ketika setan dikutuk oleh Allah dan diperintahkan turun ke bumi, dia bersumpah. Wahai Tuhan, saya akan menjerumuskan hamba-Mu. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah dan tidak terasa kita sudah sampai ke segmen penutup dari pertemuan kita kali ini. Tadi pertanyaan saya ke Pak Quraiz adalah, waktu Nabi Adam di sorga, sorga digoda oleh syaitan. Apakah nanti ya di hari kebangkitan nanti pada saat perhitungan selesai dan ada yang di surga, ada yang neraka, di surga pun orang yang sudah mendapatkan kenikmatan itu masih bisa diganggu lagi oleh syaitan. Menarik. Kalau kita mau singkat, bisa singkat saya jawab. Ya. Setan itu tidak masuk surga. Dia di neraka. Ya. Jadi nanti kalau kita sudah masuk surga, setan sudah tidak ada. Itu kan logikanya begitu. Jadi surga yang dimasukinya dulu itu bukan surga yang akan kita tempati. Beda gitu ya. Beda. Karena yang masuk surga enggak mungkin keluar lagi dari surga. Kan itu satu. Yang kedua yang lebih tegas lagi. Ketika setan dikutuk oleh Allah dan diperintahkan turun ke bumi, dia bersumpah. Wahai Tuhan, saya akan menjerumuskan hambamu. Dia berdoa, ya Allah, panjangkan usiaku sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Allah menjawab, oke, saya panjangkan usiamu, tapi sampai waktu yang saya tentukan. Nah, setan bermaksud, kita lihat tadi kiamat itu kebangkitan manusia setelah meninggal, kebangkitan manusia dari kuburnya untuk pergi. Setan bermaksud menggoda manusia sampai dia hidup di dunia dan sampai dia setelah meninggal sebelum dibangkitkan. Jadi dia mau goda manusia di alam kubur pun dia bahkan mau goda di alam barzah pun dia masih mau goda. Allah berkata, hanya sampai waktu tertentu. Kesempatan setan untuk menggoda seseorang, kesempatan terakhirnya sesaat sebelum nyawanya keluar dari tubuhnya. Begitu keluar dari tubuh, tidak ada lagi gangguan setan. Karena seperti ujian, jam mengumpulkan jawaban sudah ada. Iya kan? Tidak ada lagi ujian. Sudah tertutup jawaban itu. Syukur dia tidak goda lagi kita di pengunjung ajal kita. Apalagi di alam barzah itu sudah jelas sebenarnya hal-hal. Sehingga tidak perlu lagi Anda digoda atau dianjurkan. Sudah lihat sendiri keadaannya. Ya kan? Dikasih lihat tadi. Jadi setan sudah tidak bisa menggoda di sana. Sekali lagi, kesempatan terakhirnya sebelum meninggal. Hati-hati digoda oleh setan sebelum terjerumus Anda di dalam atau sebelum kematian Anda. Ya. Saya kira itu. Ya. Baik, terima kasih. Kita ke kesimpulan mungkin ya, Pak. Kita ambil kesimpulan. Kita tadi dari ayat berapa kita tadi? 51 sampai dengan 61. Ya, 51. Ada beberapa yang saya ingin. Kiamat datang mendadak. Bencana pun tidak jarang datang mendadak. Karena itu setiap orang harus selalu siap. Jangan sampai bencana datang sedang dia tidak siap. Ya kan tadi? Salah satu kebiasaan buruk pendurhaka adalah bertengkar satu dengan yang lain. Karena itu kiamat akan datang pada saat mereka bertengkar. Lupa. Makanya bertengkar. Kehadiran atau penggiringan semua manusia ke padang mahsyar terjadi serentak dan bersama-sama. Tapi setelah sampai di sana, mereka dipisahkan, ini yang baik, ini yang buruk, ini yang durhaka, ini yang tidak. Penghuni sorga dalam kesibukan yang menyenangkan. Kesibukan yang menyenangkan tetapi tidak menjemukan. Penghuni sorga. Mereka memperoleh apa yang mereka inginkan. Antara lain hidup damai bukan hanya bersama keluarganya. Tapi hidup damai dengan seluruh penghuni sorga. Nah, bisakah kita menciptakan kedamaian itu dengan seluruh penghuni? Ya, itu satu hal saya ingin tambahkan lagi. Itu Adam disuruh tinggal di sorga. Sorganya Adam sebelum turun ke bumi. Agar supaya dia berusaha menciptakan bayang-bayang keindahan sorga itu. Bagaimana itu di sorga yang dihuni Adam? Iya. Makanan cukup. Pakaian cukup. Hunian. Tempat cukup. Itu masih surga yang waktu itu ya Pak? Surganya Adam iya. Itu. Dan damai. Usahakanlah menciptakan bayang-bayang itu di permukaan bumi ini. Jadikan setiap orang mampu memiliki makanan yang cukup. Pakaian yang cukup. Rumah yang memadai. Dan satu sama lain hidup damai. Itu jadi itu sebabnya dia disuruh mampir dulu di sorga. Bikin seperti ini. Anu ya. Hati-hati ya, di dunia nanti ada musuhmu. Ini lihat musuhmu nih. Jadi dia di training center di sana. Istilahnya. Saya kira itu sebagian yang dapat kita. Baik Pak Kurais, terima kasih banyak untuk kajiannya. Ata ada mau tanya lagi udah ya? Udah puas ya. Jadi kalau tanya lagi takut gak sempat. Waktunya, jadi udah ada gambaran baru. Tinggal mengamalkan. Nah. Karena masih muda nih Pak. Oh iya, masih banyak godaan ini. Semangatnya juga luar biasa. Baik, akhirnya kita tiba di ujung pertemuan kita di Tafsir Al-Misbah episode kali ini. Jangan lupa, besok insya Allah kita masih akan kembali pada jam yang sama di Metro TV. Saya Alvin Adam, pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.